Yang memerlukan untuk memisahkan Ya Allah dulu kan untuk memisahkan antara surah Al-Fatihah dengan surah yang lainnya. Ingat ini faedahnya. Kalau ini hanya yang mana dari ini? Udah ini yang mana? Ini dari di umur mana yang terkuat? Karena Nabi SAW menggunakan ayat dalam hadis yang sahih ada 30 ayat. Siapa yang membacanya, kata Nabi SAW, syufi'an, dia akan diberikan syafaat karena membaca surah tersebut. Surah tersebut 30 ayat. Karena Nabi SAW adalah surah al-mulk. Tabarak al-ladzi bi yadihi al-mulk. Kalau kita bukan mushaf, semuanya 30 ayat. Pas. Kalau bismillahirrahmanirrahim termasuk dalam surah al-mulk, berarti Nabi mengatakan berapa? Dalam hal itu, 31. Tapi Nabi mengatakan ada 30 ayat dalam satu surah. Siapa yang membacanya maka diberikan syafaat untuknya. Itu surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk. Ingat yang tadi yang sangat tegas menunjukkan bahwa Bismillahirrahmanirrahim ya, bukan dari surah Al-Quran. Dari pendapat ibu, pendapat yang disebutkan oleh beliau, dan beliau mengeluarkan pendapat ini. Pendapat Ibnu Taimiyah rahimahullah, pendapat Ibnu Qayyim, pendapat semuanya ada di dalam. Baik, ini perselisihannya. Tapi penting untuk kita ketahui bahwa di samping ada perselisihan, ada kesepakatan tentang bismillah. Ini harus selalu ingat. Apa kesepakatannya? Kesepakatan pertama, para ulama sepakat bahwa bismillahirrahmanirrahim termasuk dalam surah An-Naml. Ini dari perselisihannya. Sepakat. Sebagaimana di surah disebutkan dalam surah An-Naml, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Pas di tengah surah. Di tengah lembaran, di tengah. Itu disebutkan bismillahirrahmanirrahim. Kesepakatan kedua, ulama sepakat bahwa bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk dari surah At-Taubah atau surah Al-Baqarah. Namanya surah At-Taubah, surah Al-Baqarah. Surah lain, nama lain dari surah An-Nisa. Surah lain, nama lain dari surah Al-Isra. Surah Bani Israil. Nama lain dari surah At-Talaq. An-Nisa Sudro. Kalau An-Nisa Sudro, surah An-Nisa. Kalau surah At-Talaq dinamakan, sebagai nama mengatakan namanya An-Nisa Sudro, yang kecil. Surah lain, nama lain dari surah Fatir. Surah Mukmin. Surah Mukmin. Itu nama lainnya. Baik, itu kesepakatan tentang bismillahirrahmanirrahim. Jadi dua kesepakatan, satu perselisihan. Kata beliau, wal mukhtaru al-qurtal. Kata Syekh Muhammad bin Haram, yang dipilih adalah pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua yaitu bismillahirrahmanirrahim adalah ayat tersendiri yang diperlukan untuk memisahkan antara surah yang satu dengan surah yang lainnya. Kata beliau, Rasulullah dalam perkalaan justru ayat yang disebut nama ini yang disebutkan, yang kita sudah sebutkan tadi. Kata beliau, mereka sepakat itu lama bahwa bismillah justru ayat yang disebut nama bahwa ia bagian dari surah An-Naml. Sepakat. Sepakat dengan semua kata beliau ada mukminah di awal surah Al-Baqarah. Mereka itu sepakat, itu kalau yang lama sepakat bahwa bismillah tidak termasuk dari surah Al-Baqarah. Lianna ju'ilat hiya wa al-adhanu ka suratin wahidah. Kata Syekh, sebab surah Al-Baqarah dijadikan satu surah dengan surah Al-Anfal. Dianggap bismillahnya satu. Jadi bahwa tidak kami bismillahirrahmanirrahim. Kata beliau, wa'ala bismillah. Yang sini sebelum beliau masuk pada ucapan Ibnu Taimiyah di awal tahlil keluar setiap beliau rahimahullah ini adalah berdalam-dalam berpengobat tentang bismillah. Ini menunjukkan kepada kita bahwa beliau orang yang kuat bahasa usul Jadi beliau lupa, berarti kan bismillah beliau berhenti dan lupa. Kata beliau lupa pada bismillah al-lupa. Ya ba. Akarnya bismillah itu ba, kemudian ismul, kemudian lafzul jalal Allah. Ba, ba, kemudian ismul, kemudian lafzul jalal. Karena hamzah atau alif pada kata ismul ini hamzah berwawu, maka ketika ada ba sambung, jadi dia dibaca bismillah, tapi dibaca apa? Bismillah. Faham ya? Ba, kalau bahasa Indonesia dengan ismul, bahasa Indonesia nama Allah, lafzul jalal Allah. Jadi terjemahan Indonesia nya dengan nama Allah. Faham ya? Ini kita harus jelaskan dengan pelan-pelan. Baik, kata beliau pada bismillah ini bin isti'anah. Nah ini disini ada tiga bismillah wa jamaah disini. Ba pada bismillah adalah lil isti'anah, meminta tolong, meminta tolong. Dan ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa pada bismillah adalah lil isti'anah. Dan ini pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah berbeda dengan sebagian orang-orang Mu'tazilah. Perhatikan ya, orang-orang Mu'tazilah hampir pada semua pembahasan mereka masukkan akidah yang rusak dari akidah-akidah mereka. Sampai pada terbesar bismillah mereka masukkan keinginan besar mereka. Ahlus Sunnah yang ini bahwa kalau ini adalah istianah, meminta tolong, meminta tolong, pertolongan. Jadi apa maknanya bismillah? Kalau kita katakan apa untuk minta tolong dengan nama Allah yang mohon pertolongan, paham? Itu maksudnya. Kalau kita katakan apa maknanya adalah istianah untuk minta tolong. Orang-orang mengatakan mengatakan bila bahkan bismillah bukan istianah, tapi minta tolong, meminta tolong. Ya, kenapa mereka mengatakan? Sebab orang-orang terbilang meyakini bahwa perbuatan manusia, ingat kembali ke kepada keyakinan orang-orang terbilang dalam permasalahan takdir. Orang-orang terbilang meyakini bahwa perbuatan manusia, manusia berjalan, makan dan minum, semua perbuatan manusia, sholat, itu adalah ciptaan mereka sendiri, bukan kehendak Allah dan bukan ciptaan Allah SWT. Paham ya? Ini orang-orang mereka dan mau mengatakan bahwa inilah untuk istana minta tolong. Sebab kalau kita mau pertolongan kepada Allah SWT, berarti perbuatan kita berbeda dengan tapi Allah. Dan ini mereka tak mau jadi seperti itu. Perbuatan manusia murni ciptaan manusia. Makanya kata Nabi SAW di dalam sebuah hadis, walaupun dilemahkan oleh para ulama, tapi mana yang benar? Kata Nabi SAW, Al-Qadariyah majusi hari umma, para ulama Mu'tazilah dari dalam orang Qadariyah majusi umat ini. Ya, sebab mereka mengatakan pencipta itu mana? Orang manusia meyakini pencipta itu dari satu. Sebab orang manusia meyakini ada dua gelap dan ada dua terang. Makanya orang manusia menyembah. Nabi mengatakan orang-orang Mu'tazilah karena orang Mu'tazilah majusi yang mati. Kenapa? Sebab orang-orang Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah karena orang-orang Mu'tazilah meyakini banyak pencipta hanya Allah. Sebab ya, semua menciptakan perbuatan sendiri. Jelas ya? Semua menciptakan perbuatan sendiri. Dan ini kita akan mengincinya pada pembahasan tadi. Pembahasan tadi. Ketika Al-Sunnah bagaimana adalah perbuatan makhluk sholatnya, dia berjalan, dia makan dan dia minum, semua perbuatan makhluk dari ciptaan Allah. Allah berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian wahai makhluk dan apa yang kalian lakukan itu ciptaan Allah. Ciptaan Allah. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, kan kita yang lakukan. Kita yang makan, kita yang minum, kita yang sholat, Allah Akbar. Maka kita katakan Allah yang cipta. Iya, betul, Allah yang cipta perbuatanmu. Kenapa? Sebab hamba itu tidak bisa melakukan fi'il perbuatan kecuali dengan dua syarat. Kudrah dan teringat. Nomor itu Allah selesai. Kudrah dan iradah. Ada kemampuan dan ada keinginan. Ada orang yang berbuat, ada keinginan yang tidak ada kudrahnya, tidak ada kemampuan untuk melakukan perbuatan itu. Mau sholat tidak bisa, mau makan tidak bisa, dan tidak ada kudrah, sakit dia. Ada orang ada kemampuannya, tapi tidak ada keinginannya. Maka perbuatan itu pun tidak bisa dilakukan. Kenapa? Karena ada keinginan. Orang tidak sholat sebagainya. Ya mampu sholat, ada kudrah, ada kemampuan, tidak mau sholat. Dari iradah. Sementara kudrah dan iradah ini keinginan dan kemampuan ini dari Allah. Allah. Orang sakit, tapi bisa berbuat. Tapi bisa berbuat Allah SWT. Berarti kudrah dan iradah dari Allah. Dari Allah SWT. Berarti perbuatan manusia dari Allah. Ciptaan Allah. Ciptaan Allah. Allah SWT. Ini kita akan bahas nanti di pembahasan takdir. Baik. Kesimpulannya bahwa bismillah bahagia adalah lil isti'anah, mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hiya allati umtaka'an liqatun bimahdufin qudratun baqadda qadarun baqun hirnan wa qadarun baqun ismat wa qawlan wa qawiman. Ya, kata beliau ini berarti ya bismillah, dan beliau rinci dalam salat tersebut. Kata beliau bismillah ini berkaitan dengan sebuah kata yang dihapus. Ini kan sekarang kita dari bahasa Arab ya, sebab ini bahasa orang Arab bukan bahasa kita ya. Jadi bismillah itu ada yang dibuang, dan orang Arab itu senang membuang kalimat meringkas. Ditanya mas muka siapa nama, ada jawab Muhammad. Ini kita sepakat dan kita tahu bersama bahwa ada yang dibuang. Apa yang dibuang? Ismi Muhammad. Sama orang Indonesia seperti itu, tanya siapa nama? Muhammad. Ada yang dibuang? Apa yang dibuang? Namaku adalah Muhammad. Kita sudah meringkas, itu sudah dimaklumi, tidak usah pakai itu, dibuang. Orang-orang seperti itu juga. Jelas ya? Nah, bismillah ini ada yang dibuang. Ada yang dibuang, bismillah. Bismillah. Mau lihat apa yang dibuang? Ketika kita meminum minuman di dalam sebuah hari, Nabi perintahkan kita kalau kau ingin makan dan minum, sebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti ketika kita hendak minum, bismillah, apa yang dibuang? Bismillah asyur, bismillah dengan nama Allah saya minum. Ya kan? Atau kalau dari rumah, bismillah, apa yang dibuang? Dengan nama Allah saya keluar dari rumah. Bismillah akhir. Atau tutup pintu, disyaratkan tutup pintu di ketika maghrib di dalam hadis dengan nama Allah. Dengan nama Allah. Siapa yang tutup pintu dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, syaitan mengatakan tidak tempat bermalam dan tidak tempat makan malam. Dalam hadis yang sahih. Ketika kita tutup pintu bismillah, apa yang dibawa? Dengan nama Allah saya tutup pintu ini. Ya kan? Seperti itu. Kata beliau, bismillah berkaitan dengan kalimat mahdud, dihilangkan. Sebagian ulama menganggap yang dibuang adalah fi'il, dan sebagian yang menganggap yang dibuang adalah isim. Dan dua-duanya boleh. Dan dua-duanya ada dalilnya. Yang mengatakan yang dibuang adalah fi'il berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut bismi Rabbi. Bismi Rabbi kalladzi khalaq, dengan nama Rabbi yang menciptakan. Di sini bismi dengan nama Allah berkaitan dengan fi'il. Apa fi'ilnya? Apa kata kerjanya? Bacalah. Iya. Ada yang mengatakan tidak, yang dibuang adalah isim. Fi'il dari sini, wah diperkenalkan lagi fi'il dari sini. Fi'il katakan ya, atau pendekatannya. Isim kata benda atau yang semisalnya. Kalau fi'il katakan ya. Ini mengatakan berinfo pada isim. Dan ini benar. Dan ini apa? Dalam surat Hud. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Nabi Nuh sudah naik dari kapal, Allah perintahkan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, kapal itu berjalan. Majreha isim. Ada sini Bismillah muta'alliq berkaitan dengan isim. Kalau tadi iqra' bismi rabbika alladzi khalaq, Bismillah berkait dengan fi'il. Fi'il jadi dua-duanya boleh. Kalau yang mengatakan yang dibuat adalah fi'il, misalnya ketika minum, ketika minum Bismillah, berarti apa takdirnya? Apa yang dibuat? Kalau yang mengatakan fi'il, berarti takdirnya adalah Bismillahi ashrub, dengan nama Allah saya minum. Jelas? Kalau yang mengatakan isim, yang dibuat adalah kata guna, bukan kata kerja. Ketika minum Bismillah, apa takdirnya? Apa yang dibuat? Bismillahi syarobi, dengan nama Allah pekerjaan minum saya ini, minuman saya ini dengan nama Allah. Dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh. Sebab dua-duanya ada dalilnya. Kata beliau, makanya kata Syekh Muhammad Al-Haram mengatakan qaulan wa qaulan, dua pendapat ini ya, tidak saling bertentangan. Dua-duanya benar. Wa likulli waqi'atin Qur'an, semua semuanya ada dalam Al-Qur'an, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq", min dalilnya yang fi fi'il. Dan Allah berfirman bismillahirrahmanirrahim. Apa namanya dalam tadi ini? Siapa yang tahu? Bacaan E sempurna dalam ilmu tadi namanya Imalah namanya. Seperti bilang sate dan tempe. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini cuma ada dalam Al-Quran, dalam surat Hud. Bismillahirrahmanirrahim. Dibaca I sempurna. Dibaca I sempurna. Namanya Imalah. Imalah ada dua. Ada yang kukuh, ada yang sukuh. Ada yang besar, ada yang kecil. Kalau yang besar, I sempurna. Kalau yang kecil, antara dan I. Ini lagi tanya lagi. Wajahnya berubah di mutahiron. Nah ini ada pendapat lagi. Ketika mereka menyebutkan bahwa yang dibuang adalah isim dan dibuang adalah fi'il. Nah sekarang mereka terjadi sedikit silang pendapat. Sebagian mengatakan yang dibuang ini di depan. Sebagian mengatakan yang dihilangkan ini di belakang. Maksudnya berarti yang lengkap yang dibuang di depan berarti Ashhadu bismillah ketika minum. Saya minum dengan nama Allah. Faham? Ini boleh dibuang di depan seluruh bismillahnya. Ada yang mengatakan tidak. Dibuang di depan dan dibuang adalah di dalam bismillah. Berarti tadinya seperti ini. Bismillah ashhadu dengan nama Allah saya minum. Faham? Sebenarnya mengatakan yang dibuang itu di depan, berarti kalimat itu dulu yang dibuang kemudian bismillah, berarti ashrobu bismillah, saya minum air dengan nama Allah. Faham? Baik, ada dua pendapat. Kata beliau, ya sebenarnya dibuang itu di, tapi yang lebih bagus adalah pendapat yang mengatakan yang dibuang itu di belakang. Berarti bagaimana tadinya? Bismillah ashrobu dengan nama Allah saya minum. Kenapa? Sebab kalau bismillah itu dua langsung nama Allah terkenal bismillah. Kalau saya minum dengan Allah ada lima dulu terkenal Allah, tapi kalau bismillah asyhadu dengan nama Allah saya minum, nama Allah terkenal dulu. Ini rahasia itu kalau sebagian ulama kalau tidak salah diantara yang terbaik Imam Allah menyebutkan rahasia ya, dan ini pendapat yang lebih bagus kalau kita katakan yang dibuang ini di belakang. Bismillah dulu kemudian perbuatannya. Misalnya menulis bismillah. Berarti apa artinya? Bismillah aktu dengan nama Allah saya menulis. Makan bismillah. Aku takdirnya bismillah, aku dengan nama Allah saya makan. Dan seterusnya dari perbuatan-perbuatan yang disunahkan mengucapkan bismillah. Baik. Baik, kalau kita lihat nanti semakin takdir. Jadi alasan ini orang yang mau mengucapkan Allah. Kenapa lebih bagus kalau kita katakan yang dibuang itu setelah bismillah? Sebab li'anna ismal ha'akul takdim, sebab ismu ini lakul jalal alif lam babal ha Allah lakul jalal, ini lebih berhak untuk didahulukan dari siapa? Masya Allah, alasannya lebih berhak kita dahulukan dari siapa pun lakul jalal Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya lebih berhak untuk didahulukan, lebih berhak untuk didahulukan. Walikannya takdima jari wal majmur yuridu ikhtisas al ism al karim bidunni mutabarrikan mutabarrikan bi. Dan jari majmur itu ba dan ism, ba dan kalimat ismillah, bismillah, ba huruf jarinya ismi, yang dikena jir, jir majmur ini memberikan kaidah perkhususan. Perkhususan maksudnya apa? Dengan nama Allah yang mulia kita meminum berkah, supaya minuman kita yang diberkahi, perbuatan kita diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya disebut bismillah. Ini ilmu dari bismillahirrahmanirrahim. Selesai kan di sini? Kata beliau, sekarang bahasa ya. Selesai kan? Setelah apa? Ism. Beliau bahasa ini. Kata beliau, al-ismu. Halif, si, min, ismun. Bakal artinya nama. Nama. Entah itu nama orang, nama kota, nama benda. Menjelaskan, ismu adalah nama. Makanya masalah mas muka siapa namamu? Ismu buatlah mautul kumimanan takdir dan soal takdir. Isim adalah nama. Karena itu isim adalah lafal yang diletakkan untuk sebuah makna, untuk penentuan dan untuk membedakan. Maksudnya apa? Nama adalah sesuatu yang diletakkan pada sesuatu untuk membedakan yang lainnya. Misalnya ada lima orang anak, Muhammad, Zaid, Fadl, Asif, kemudian Umar. Datang orang tuanya Umar, ini anak saya, yang ambil anaknya. Sama namanya Umar. Sebab itu yang lainnya, yang lainnya namanya Hamad. Itu nama, namanya. Itulah ismu untuk membedakan dengan yang lainnya. Orang tidak namanya, nanti panggil anu semua anu, anu. Tapi dengan nama tamyiz, perbedaan. Nah, ini perbedaan dalam makna, itulah nama. Masya Allah. Mungkin kita kalau ditanya apa itu nama, nama, tidak tahu. Ini pengertiannya nama adalah sesuatu yang diletakkan kepada nama adalah lafal yang diletakkan kepada sesuatu untuk membedakan dengan yang lainnya. Terus nama sederhana tapi ya, mungkin jarang kita jumpai pengertiannya. Waktu tapi pasti cekoki. Nah ini kata beliau diperselisihkan asal pecahannya kata ismu dari kata apa itu? Diposisikan seperti Muhammad, ya, min ha min dal Muhammad dari kata apa? Hamidah, terpuji. Muhammad artinya orang yang terpuji. Berarti pecahan Muhammad dari asal kata ha min dal. Ini penegakan. Paham ya? Nah, kata al, sin, dan min ismun. Ini diperhatikan pecahan dari kata apa? Fakihah ada yang mengatakan innahu minas sima. si mim tak mampu kok. Kalau tak mampu kok ya. Titik dua. Si matu pecah jadi ismun. Apa artinya sima? Sima artinya alamat tanda. Nah, ini sebagian ulama mengatakan bahwa ismun pecah dari kata simatun. Si minggal tamar utol. Artinya alamat. Makanya nama izin jadi tanda. Wakilah ada yang mengatakan minas sumur. Si minggal waru sumur. Kata Syekh Al-Nabi Rasulullah wahuwal mukhtar, dan ini yang dipilih. Pendapat yang kedua yang dipilih oleh para kebanyakan ulama, dan ini pendapat yang dekat, bahwa ismun dari kata sumun. Sumun artinya apa? Rugu tinggi di atas, di atas. Makanya kata sama, sama artinya tinggi. Makanya langit dikatakan sama artinya di atas. Wa hamdatu hamdan wahlin, dan hamdah pada ismun hamzah sin dan mim. Ismun hamzah itu adalah hamzah wasal. Hamzah wasal hukumnya ketika ada huruf atau kata sebelumnya maka dia tidak dibaca. Makanya sabbihisma rabbikal a'la. Nah, dimana sabbih isma rabbikal a'la. Dihilangkan kalimatnya sebab ada kalimat sebelumnya. Sabbih isma rabbikal a'la. Paham? Ini hamzatul wasl. Hamzah wasl. Tidak dibaca kalau ada kalimat sebelumnya. Tapi kalau dia di awal kalimat dibaca. Di awal kalimat tidak ada kalimat kata sebelumnya, dia dibaca. Ismi Muhammad dibaca kan? Ismi Muhammad. Baik, ini hamzah. Kata beliau, fajar yang berikutan nama walisal ismu nafsal musamma karena na'ala'uhu fa innal isma huwa lahmu dalu wal musamma huwa ma'na al-mahdu alihi bidal ismu. Kata beliau, ismu, nama ini bukan musamma. Apalagi musamma, musamma itu yang dinamai. Jadi kita perlu ketahui bahwa ada nama, ada yang dinamai. Misalnya Sufyan, ini isim, ya kan? Nama. Mana musamma? Ini. Paham? Syahrul, isim. Mana yang musamma? Ini. Paham? Jadi kata beliau, isim lain musamma, bukan. Sebagaimana perkataan orang yang nyata sebagian ini. Maksudnya beliau membantah ada orang yang mengatakan isim adalah musamma. Ini batin. Salah. Isim lain, musamma lain. Mau buktinya? Saya tulis di kertas Syahrul. Kertas ini kata. Apa yang terbakar Syahrul? Bukan. Yang terbakar adalah ismu. Bukan musamma yang terbakar, tapi ismu. Berarti musamma bukan ismu, dan ismu bukan musamma. Paham? Beda. Ada nama dan ada kenamaan. Ada nama dan ada yang dinamai. Kata beliau, walaysa ismu nafsul musamma. Nafsul musamma. Ism adalah bukan yang dinamai. Karena za'abahun sebagaimana disangka oleh sebagai orang. Bila bakar. Tapi beliau tidak sebutkan siapa yang mengatakan ini. Ini sebenarnya pembahasan ahlu kalam. Dan ini orang-orang ahlu kalam yang mengatakan ini, bahwa nama adalah ismu adalah musamma. Fa innal ismu huwa lafdud dalu wal musamma huwa al ma'na al madlul alaihi bidzalika al ism. Sebab ism, nama adalah lafaz, sementara musamma adalah yang dinamai. Lain. Nama adalah, ism adalah lafaz untuk sebuah zat, sesuatu. Ini musamma. Isim nama, isim musamma. Lain. Baik. Kemudian ayat yang berikutnya dengan diwarin sahur dasar nafsul tasmiyah. Dan isim bukan tasmiyah. Jadi ada tiga yang tegak. Isim, musamma, dan tasmiyah. Tasmiyah. ada almarhumnya. Saya lupa tadi. Sebenarnya saya butuh papan tulis. Saya mau SMS panitianya saya lupa. Tasmiyah almarhum. Saya dekatkan maknanya. Ada tiga ayat di sini. Ayat sama dan ada tasmiyah. Seorang ayah, ya, dia namakan anaknya, istrinya baru lahir, baru melahirkan, dia namakan anaknya dengan Zaid. Anak bayi ini namanya Usama. Zaid adalah isim. Perbuatan ayah menamakan anaknya Zaid adalah tasmiyah. Masya Allah. Faedah. Tiga ya, isim, musamma dan tasmiyah. Jadi tiga kali berbeda, isim lain, musamma itu lain dan tasmiyah lain. Tasmiyah itu perbuatan menamai. Ya, perbuatan menamai. Walaikah huwa kadzalika nafsan tasmiyah. Dan kata beliau, isim adalah bukan tasmiyah lain. Tasmiyah adalah perbuatan menamai. Fa inna fi'l musammi. Ya, sebab tasmiyah adalah perbuatan al-musammi. Tambah lagi satu, ada empat. Ada isim, ada musamma, ada tasmiyah, ada al-musammi. Sama al-musammi, sang ayah. Kan? Jadi orang yang menamai itu adalah musammi namanya. Perbuatan ayah tersebut menamakan bayinya Zaid dinamai tasmiyah. Si bayi namanya musamma, Zaid, za, ia, dan dal. Adanya is, namanya is, is. Yukur musammaitu walai muhammadan matala. Nah, dicontohkan sekarang. Jadi saya sudah jelaskan, ya, baru kita baca ucapan beliau supaya mudah. Kata beliau contohnya seorang mengatakan saya namakan anakku Muhammad. Ya. Perbuatan ayah ini menamakan ayah Muhammad namanya tasmiyah. Anaknya ya, namanya Musamma dan Muhammad min ha min dan dal adalah isim. Ya. Wa qawlu ba'dihim. Ya, ini beliau katakan sebagai orang. Kata beliau sebagai orang mengatakan innala lil ismi huna mubhamun. Ada orang yang mengatakan bahwa bismillahirrahmanirrahim. Kata isim alif dan ini tambahan saja. Ada atau tidaknya tidak bermanfaat, tambahan. Berarti menurut mereka boleh kalau kita katakan bismillahirrahmanirrahim. Sebab kata isim ini tambahan saja, ziyadah, mukham. Ini Syekh Muhammad ini membantah pendapat ini. Ini pendapat yang penting, salah. Perhatikan ini dari syubhat. Apa lagi mereka ziyadah tambahan kata isim? Sebab ketika kita melakukan perbuatan ini kita minta tolong, ya kan? Ini kita sepakat. Nah, karena kita minta tolong kepada nama, apakah sekarang kita minta tolong kepada nama atau kepada Allah? Jawab. Semuanya kepada Allah. Mereka kan sepakat dengan ini. Hah? Ini alasan mereka. Kenapa isim-isim tambahan? Karena sebenarnya kita yang bertolong bukan dengan Allah, tapi dengan Allahnya. Makanya isim-isim tambahan saja. Boleh kalau kita mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Tidak usah ada kata isim. Faham ya? Kata beliau, ini pendapat yang salah. Li'anna isti'anat inna matakum billahi azza wa jalla la bismihi laisa bisyai. Alhamdulillah, mereka mengatakan bahwa sebab permintaan pertolongan kita ini adalah dengan Allah, bukan dengan namanya. Sekarang apa arti bismillahirrahmanirrahim? Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Itu terjemahan bahasa Indonesia. Kita minta tolong. Alasan mereka, ya, kita minta tolong itu bukan dengan nama Allah, tapi dengan Allahnya. Makanya kata isim itu tambahan. Kata beliau rahimahullah laisa bisyai. Pendapat ini pendapat yang lemah. Ya. Pendapat yang lemah. Kata beliau sampai beliau mengatakan laisa bisyai. Itu pendapat tidak ada apa-apa itu pendapat ini. Ya. li'annal murad, perhatikan jawaban beliau, li'annal murad dzikru ismil karim bil lisan kama fi qouli ta'ala sabbih rabbika ta'ala. Betul, kita minta tolong kepada Allah, betul, kita sepakat itu. Tapi kenapa kita mesti menyebut nama Allah? Sebab permintaan kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bentuknya bagaimana? Dengan menyebut namanya. Kita minum, kita mohon berkah dengan minuman ini. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara? Dengan menyebut nama Allah. Bismillah. Makan bismillah. Makanya makanya perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, "Sabbihi isma rabbikal a'la." Pujilah, bertahbihlah, sebutlah isma rabbik, namanya Rabbmu. Perhatikan Allah ini memerintahkan kita sebutlah nama Allah. Sebutlah isim, namanya Allah disebut. Bismillah. Bismillah, namanya Allah disebut. Dengan itulah pertolongan permintaan kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala yang menyebut namanya. Yang menyebut namanya. Ini yang benar. Apa maknanya sabbih isma rabbika al-a'la? Pujilah nama Rabb yang tinggi. Ini ya, perhatikan sabbih isma rabbika al-a'la. Doa sujud apa? Subhana rabbiyal a'la, maha suci Rabbku yang maha tinggi. Maha suci Rabbku yang maha tinggi. Sabbih isma rabbika al-a'la, pujilah nama Rabb yang tinggi. Maksudnya kata beliau, tafsirnya sabbihhu natiqan bismi rabbik, pujilah Rabbmu. Bagaimana caranya? Dengan menyebut namanya. Dengan menyebut namanya. Mutakalliman bihi, dengan menyebut Allah. Menyebut, disebut Allah. Makanya di pembahasan salat, seorang itu belum dianggap membaca surah Fatihah kalau dia merupakan dengan lisannya. Jadi enggak sah salat di orang kalau dia baca Fatihah Allah Akbar. Dia baca dalam hatinya, enggak sah salat. Dia dianggap belum membaca. Kenapa? Belum bergerak lisannya, belum menyebut. Walaupun dalam hatinya, ini belum dianggap. Kapan dianggap? Ketika bergerak lisannya. Nah itu baru dia akan membaca. Sabbih ismahu bikal a'la, pujilah nama Rabbmu yang tinggi. Kata beliau, pujilah dengan menyebut namanya dan mengucapkan, menyebut adalah apa? Dan nyanyikan dengannya adalah falmurudu tamarruk bil ittiba' bi dzikri ismi, yang diinginkan adalah meminta berkah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Betul. Dengan Allah kita mohon pertolongan, dengan Allah kita minta berkah. Tapi bagaimana caranya? Dengan menyebut namanya di awal perbuatan kita. Makan, melangkah, naik kendaraan, buka pintu, tutup pintu, keluar rumah. Dengan menyebut namanya. Makanya salah kalau kita katakan ismi tambahan, salah. Baik. Kata beliau rahimahullah, wasmun jalalah. Nah, sekarang selesai. Bismillah. Pak sudah dibahas, isim sudah dibahas. Sekarang lafzul jalalah Allah. Masya Allah, beliau rinci. Tapi beliau rinci pada pembahasan ini aja, bismillahirrahmanirrahim. Yang lainnya beliau ringkas. Ya, mungkin beliau memandang bismillahirrahmanirrahim ini sangat penting, sebab ada sebagian orang-orang yang keliru dalam permasalahan akidah. Ya, mereka memasukkan akidah mereka dalam pembahasan ini. Makanya beliau membahas sedikit. Kata beliau, lafzul jalalah. Ada yang mengatakan selama sedikit. Ya. Tayyib. Sedikit lagi ya. Lafzul jalalah. Ada yang mengatakan gila innahu ismun jamilun ghairu mustaq. Lafzul jalalah. Ada yang mengatakan dia nama yang jamil. Dalam bahasa Arab sejauh itu kata itu ada dua. Ada yang jamil dan ada yang mustaq. Jamil tidak punya pecahan, mustaq punya pecahan. Ini dalam bahasa Arab. Sama dengan istilah ya, ada juga. Jadi dalam bahasa Arab ada istilah kata jamil, tidak ada pecahannya. Misalnya hajarun. Apa ini hajarun? Kalian tahu kalau bersuhu di sana batu, hajar lupa itu tidak lupa itu tidak ada, tidak bisa dilupa-lupa. Hajar itu hajar bisa. Coba kata doroba artinya mengumpul, berupa doroba yang seribu, doroba dorima, yang doroba artinya telah mengumpul, yang seribu artinya sedang mengumpul. Idrib pukulan berubah-ubah, ini namanya mustad. Jabin tidak punya pecahan, mustad ada pecahannya. Nah sekarang lafzul jalalah, kata beliau lafzul jalalah ada yang mengatakan diri jamin tidak punya pecahan, khusus Allah seperti itu saja, tidak bisa dibentuk-bentuk. Lianna istiqomah yastalzim madatan yastalzim minha minha. Sebab alasan mereka mengatakan yang pertama, mereka mengatakan bahwa kalau kata itu bisa dipecah, berarti dia butuh bentuk, punya bentuk sesuatu yang pecahan darinya, dan mereka tolak Allah tidak mungkin seperti itu. Makanya mereka mengatakan lafzul jalalah Allah adalah kata yang jamin tidak punya pecahan. Wasmu ta'ala karim, dan nama Allah tertentu. Nama Allah tertentu, ini alasan mereka yang mengatakan lafzul jalalah adalah kata yang jamin tidak punya pecahan. Wal qadim la madatala, dan lafzul jalalah sesuatu yang qadim yang dahulu itu tidak punya asal. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Lam yakul lahu kufuwan ahad." Allah tidak diperanakan dan tidak berasal dan tidak diperanakan. Allah tidak ada asalnya. Berbeda dengan kita, kita ada asal kita, orang tua kita. Makanya mereka mengatakan kalau begitu lafzul jalalah adalah kata yang jamin, tidak punya pecahan, sebab dia tidak berasal. Fa'ulaka ini a'lam al-mahdhar, dia seperti nama-nama yang tidak punya asal. Allati la tadhammu bi sifatin ta'um bi musamayatiha, yang mengandung dari sifat yang dinamai hal tersebut. Ini alasan mereka. Wa sahihu anna mushtar, dan yang benarnya lafzul jalalah adalah kata yang mushtar, bisa dipecah. Walaupun tetap kita mengatakan bahwa Allah adalah qadim, Allah yang terdahulu, Allah tidak berawal, Allah tidak bermula. Ini kita sepakat. Tapi dari sisi nama, lafzul jalalah Allah itu bisa dipecah. Makanya yang beliau mengatakan, wa ikhtilafa fi ma'na wa istiqamah, dan diperselisihkan tentang asal pecahannya. Ada yang mengatakan Allah dari kata alaha ya'lam uluhatan wa ilahatan uluhiyatan, maknanya ala ibadatan. Dari kata Allah, Allah dari kata alaha. Apa punya alaha? Ibadah, menyembah. Ilah bermakna ma'luh, berarti ilah bermakna yang diibadahi. Ini pendapat yang benar. Pendapat yang benar. Dan ada yang mengatakan bahwa dari kata alihah yang lalu dikasar ulangnya alihah. Kalau yang pertama dari kata alah, kalau yang kedua pendapat yang kedua mengatakan dari kata alihah dikasar ulangnya. Ini maknanya ila tahayyur, maknanya bingung. Dari kata bingung, ya kenapa Allah? Dari mana kata bingung? Sebab ya mau memikirkan sifat Allah. Jika tangannya Allah, jika sifat Allah itu seperti bingung, tidak bisa. Biasa pikir dan dipikir tidak bisa didapat. Jelas ya? Tapi yang benar adalah pendapat yang pertama. Jadi dapat Allah sejalan dari kata Allah bermakna abada, menyembah. Allah bermakna makhluk, makhluk yang diibadahi, yang disembah, itulah Allah. Jadi mana yang cocok? Mana yang cocok? Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Allah.